Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mistahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alih wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kepada yang terhormat segenap hadirin wal hadirat, khususan daripada Abuya Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Hamid, begitu juga kepada segenap hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu nama anda, tapi insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa bangga saya kepada anda semua. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut tentang hal-hal yang diharamkan jika tidak punya wudu, atau bagi orang yang berhadas kecil. Apa sih bedanya hadas kecil sama hadas besar? Kalau hadas kecil adalah segala sesuatu yang mewajibkan kita berwudu, seperti kentut, hadas kecil. Sentuh kelamin, hadas kecil. Walaupun kelamin orang, ya, tapi kelamin hewan enggak ya. Menyentuh kulit manusia yang bukan mahram, perempuan, menyentuh laki-laki, batal wudu. Ataukah hilang akal seperti tidur, gila dan lain sebagainya, batal wudu. Itu hadas kecil. Adapun hadas besar, jadi kita sudah tahu ya, sudah tahu kemarin bahwa ada hal yang membatalkan wudu. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan, Ustaz makan batal wudu apa enggak? Jangan. Karena makan itu bukan perkara yang membatalkan wudu. Makan, minum, ya. Ustaz, saya pernah dengar hadis Nabi sewaktu sahabat memakan apa namanya? Daging apa ya? Unta. Unta apa? Daging apa itu waktu dimakan itu? Ya campurlah dagingnya, pokoknya makan daging sesuatu yang bau. Nabi lalu mengatakan, "Gumu ilal wudu, berdiri untuk pergi wudu." Kenapa disuruh untuk berdiri pergi wudu? Ya. Itu disuruh pergi wudu bukan karena makan daging. Karena sahabat waktu itu ada yang gosip. Jadi yang disuruh pergi wudu itu karena gosip. Ditanya sama sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa saya berwudu?" Takallamta min gibah. Kamu barusan ngomong perkara dari gibah. Kenapa? Orang yang barusan gosip itu kata Rasulullah tidak ada bedanya memakan daging saudaranya sendiri. Sehingga bagi orang yang gosip disunahkan berwudu kalau tidak sengaja ataupun sengaja naudzubillah. Ataukah di antaranya lagi Rasulullah menyuruh dia mengambil air wudu karena sempat tadi dia itu mengantuk, karena setelah makan mau melanjutkan dakwah. Sehingga Nabi menyuruh ambil air wudu. Kenapa? Bagi orang yang ngantuk, untuk menghilangkan ngantuknya, karena ngantuk itu dari setan. Kalau perkara ibadah kita ngantuk itu dari setan. Kalau di atas kasur kita ngantuk memang sudah waktunya. Beda ya? Beda. Jadi kalau di masjid, pas Jumatan ngantuk, setan itu. Ceramah, ngantuk, setan itu. Kata Rasulullah untuk menghilangkan semuanya itu dalam sabdanya, disunnahkan mengambil air wudu. Itu alasannya ya. Berikutnya, hadas yang besar. Apa hadas yang besar? Perkara yang mewajibkan mandi. Seperti berhubungan suami istri, keluarnya sperma, ya, memasukkan, pokoknya hubungan suami istri lah. Bagaimanapun itu bentuknya, yang mana walaupun tidak keluar sperma, yang penting berhubungan suami istri, atau mimpi junub, segala sesuatunya itu adalah hadas besar, wajib mandi. Nah, ini dalam pembahasan sekarang, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Yang tidak punya wudu. Apa itu? Yang pertama adalah, sudah kemarin kita bahas as-shalah, sholat. Ya, jadi kalau orang tidak punya wudu haram sholat, termasuk sholat sunnah, termasuk juga sujud syukur atau sujud tilawah tengah-tengah baca Quran, misalnya dia baca Quran, wasjud waqta ribo, langsung sujud sajadah, tidak boleh kalau tidak ada wudu. Atau misalnya ditelepon sama penipu, Anda menang Honda sedan, apa Honda sedan atau kamu beli mewah, tiba-tiba sujud, tidak ada wudunya haram. Seperti di TV, lomba-lomba KDI, Indonesian Idol, apa semua, mereka senang lalu mereka sujud, mereka menganggap itu ibadah, padahal itu haram. Kenapa? Karena sujud syukur itu dimanzilati sholat. Sujud syukur setara dengan sholat, tingkatannya sama dengan sholat. Caranya harus memenuhi syarat-syarat wajibnya dulu. Menutup aurat, menghadap kiblat, punya air wudhu, gitu. Baru boleh sujud syukur, jangan gampangan sujud itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh itu. Kecuali ada satu, ya. Ada satu hal, berbeda pendapat ulama, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah ini juga diharamkan dilakukan tanpa ada wudu. Ya, haram dilakukan tanpa wudu. Kecuali kata ulama, kalau darurat. Maksudnya apa darurat? Tiba-tiba diangkat di jenazah, langsung disolatkan. Misalnya bukan sholat duhur, bukan sholat asar, langsung disolatkan sholat jenazah. Kita mau juga sholati, mungkin karena keluarga kita mungkin sholati. Nah tidak ada wudu, tak imamnya mau langsung sholat, tidak mungkin disuruh menunggu. Maka sholat seketika tanpa wudu ini sebagian ulama membolehkan sholat jenazah tanpa wudu, tapi ini darurat. Tahu darurat? Kalau buru-buru mau sholat. Tapi kalau masih banyak waktu sholat, mayat dimandi, kita pergi ambil air wudhu. Ya gitu. Ya. Kesempatan pergi ambil air wudhu. Jangan menunggu ambil air wudhu. Memang ini. Dan ini tolong ya, permasalahan tadi mengenai mandi jenazah tanpa wudhu, jangan disebarkan. Kenapa? Banyak orang awam tidak mengetahui hukumnya. Yang hadir, insya Allah saya tidak hukumi lagi awam, karena kita istiqomah menimba ilmu agama. Paham ya? Jadi kalau orang awam kita sampaikan bahwa sholat jenazah tidak apa-apa, dia pakai air wudhu, tidak pakai air wudhu, Nabi bilang Ustaz Hussein, bawa-bawa nama aku itu rusak nih saya. Jadi caranya apa? Tetap mengatakan tidak boleh kalau tidak ada air wudhu. Bilang saja tidak boleh. Adapun kalau darurat, Anda mengamalkannya. Gitu ya? Ilmu tidak, kadang-kadang sesuatu ilmu tidak perlu semuanya disampaikan kepada umat secara awam. Ya? Kecuali orang yang menuntut ilmu agama secara khusus, insya Allah. Begitu juga khutbah Jumat, tidak boleh ambil air wudhu, tidak boleh khutbah tanpa wudhu. Ya? Adzan, Ustaz, saya mau adzan. Anak-anak adzan, tidak ada wudhu. Bagaimana? Sah adzannya. Jangankan tanpa wudhu, orang junub azan sah azannya. Junub loh ya. Tapi tanda kutip, azannya bukan di masjid. Kalau azannya di masjid, maka orang junub kan haram masuk masjid. Ini lagi pembahasan ini. Orang junub kan haram masuk masjid. Gitu ya. Berikutnya, yang diharamkan bagi orang yang tidak ada wudhu, yaitu tawaf. Tawaf, baik tawaf yang sunnah ataupun tawaf yang wajib. Apa tawaf yang sunnah? Yaitu tawaf pengganti tahiyatul masjid. Ketika masuk Masjidil Haram, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Pernah ada orang Indonesia di Masjidil Haram ribut, usolli sunnatan tahiyatul masjid. Lulu. Saya ingatkan, Pak, tapi sholat apa sih? Tapi Ustaz, saya tahiyatul masjid. Tidak ada, di Mekah ini tahiyatul masjid tidak ada. Kalau di Masjidil Haram, Mekah, tidak ada tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf kundum. Tawaf tujuh kali putaran. Itulah setara dengan tahiyatul masjid. Makanya di Mekah itu tidak pernah habis orang tawaf. Karena kenapa? Pengganti dari tahiyatul masjid itu tawaf. Dan tidak boleh tawaf tanpa wudhu. Begitu juga tawaf wajib. Seperti apa? Tawaf wajib seperti tawaf ifadah. Atau tawaf wada. Ya, tawaf wada atau tawaf wada. Tawaf perpisahan. Besok sudah mau pulang di Indonesia, misalnya nih. Anda niatkan mau naik umroh atau haji misalnya, amin. Anda sudah di Mekah. disampaikan sama pembimbingnya, insya Allah besok pulang ke Makassar atau ke Indonesia. Maka malamnya Anda disunahkan atau besok paginya disunahkan tawaf, namanya tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Ulama mengatakan tawaf wada. Perpisahan. Supaya apa? Kita niatkan dia nanti kembali lagi, penghormatan gitu. Jangan langsung mau pulang, wah kesempatan beli oleh-oleh. Nah, beli oleh-oleh itu waktunya bukan ketika mau pulang, tengah-tengahnya itu. Saya pernah waktu bawa jamaah umroh, diketuk pintu saya setengah dua, Ustaz, kucingnya ini Ustaz, kenapa lagi? Belum pak beli oleh-oleh, nggak lagi dua hari pulang. Saya bilang, jauh lebih pusing saya, bu, kenapa ini? Bukan saya beli oleh-oleh, saya dibangunkan. Perhatikan baik-baik, lanjut. Hal-hal yang diharamkan tanpa wudu diantaranya mashul mushaf, memegang Al-Qur'an, baik sampulnya ataukah lemarinya, baik sampulnya ataukah lemarinya ataukah apa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an diharamkan, termasuk talinya Al-Qur'an. Tarik ini misalnya Al-Qur'an, kan ada talinya biasa itu. Itu diharamkan pegang itu. Dengan syarat ini Al-Quran. Kalau terjemahan, lain pembahasan. Kalau terjemahan Al-Quran, misalnya ada Al-Qurannya, ada terjemahan bahasa Indonesianya, sebagian ulama memang membenarkan pegang tanpa wudhu dibolehkan. Kenapa? Karena jumlah huruf Indonesianya lebih banyak daripada jumlah Al-Qurannya. Itu, mayoritas lebih banyak jumlah tulisan Indonesia daripada tulisan Arabnya, sehingga dimaafkan oleh syariat. Tapi dengan tanda syarat. Dengan syarat, apa? Tidak boleh memegang langsung hurufnya Al-Quran. Jadi yang dipegang terjemahannya, bahasa Indonesianya. Jangan bahasa Arabnya yang dipegang, haram hukumnya. Jadi misalnya anggaplah ini terjemahan, terjemahannya di bawah, apa? Al-Qurannya di atas, terjemahannya di bawah, yang pegang bawahnya. Atau biasanya, terjemahan Al-Quran sini terjemahannya kiri kanan, samping jadi pegangnya begini. Pokoknya tidak memegang langsung huruf Al-Quran, Al-Qurannya. Paham ya? Jadi memegang Al-Quran ini ada sebagian utamanya, kita sebut aja, tidak apa-apa. Ajaran Salafi dan Wahdah mengatakan tidak ada masalah megang Al-Quran tanpa wudu, karena itu kertas, bukan Quran yang asli. Jawabannya satu, di dalam, kalau dia mengatakan bahwa Quran asli sudah diangkat di langit katanya. Alasannya Quran yang asli diangkat di langit. Itu orang piti-piti. Kenapa? Karena Quran asli di dunia ini tidak ada. Ya kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak tahu menulis. Nabi Muhammad itu orangnya ummi, taumi. Nabi Muhammad itu ummi, punya mukjizat, tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Kenapa dikehendaki oleh Allah tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca? Kalau Nabi Muhammad tahu menulis dan tahu membaca, orang akan memfitnah bahwa Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran. Jadi sengaja dikisi buta huruf oleh Allah. Tapi hafal Al-Quran. Berarti dasarnya Al-Quran itu tidak ada tulisan. Cuma di otaknya Nabi Muhammad. Tanda. Melalui Malaikat Jibril diturunkan selama 23 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 hari. Jadi memang Al-Quran itu tidak ada. Al-Quran itu tidak ada. Jadi memang Al-Quran itu yang ada berupa kertas, itulah disebut oleh ulama Al-Quran, karena Al-Quran berasal dari bahasa Arab, kiro'ah, tulisan. Ya, bacaan. Oleh karena itu dihukumi Al-Quran. Allah berfirman, La yamassuhu illal mutahharu. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci daripada hadas kecil. Jadi tidak boleh memegang Al-Quran tanpa wudhu. Haram ya. Haram memegang Al-Quran tanpa wudhu. Mereka terlalu ngotot gitu. Al-Quran katanya sudah diangkat. Sejak kapan ada Al-Quran? Yang diangkat itu di dunia ini cuma satu. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kitab Injil. Yang kedua, tiga kitab yang diangkat oleh Allah. Injil, Taurat, Zabur. Sudah diangkat oleh Allah. Karena kenapa? Keasliannya dijaga oleh Allah. Nah, tapi kalau Al-Quran tidak diangkat, karena kenapa? Amannya tidak dirubah, dilindungi oleh Allah dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga Al-Quran. Makanya di dunia ini tidak ada orang yang bisa merubah Al-Quran. Manusia bisa merubah Injil, bisa merubah Taurat, bisa merubah Zabur, tapi tidak bisa merubah Al-Quran. Karena Allah sudah menjaga Al-Quran. Di antaranya Allah menjaga Al-Quran dengan dimudahkan hambanya menghafal Al-Quran. Di dunia banjir penghafal Al-Quran. Tapi satu pun di dunia, mulai zaman Nabi Isa sampai sekarang, tidak ada yang menghafal Injil. Ya? Tidak ada yang mampu menghafal Injil. Padahal Al-Quran lebih tebal daripada Injil. Berikutnya yang diharamkan dalam berwudu. Apa itu? Adalah hablul mushaf, membawa Al-Quran. Tadi kan memegang, ini membawa. Nah, ini perlu kita pahami dulu. Sekarang begini, Ustaz, sekarang saya bawa tas, di dalam tasku ada Al-Quran. Di dalam tasku ada Al-Quran, lalu saya tidak punya wudu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ada tiga pembahasan. Kalau Anda niat membawa Al-Quran, bukan membawa tas, haram hukumnya tanpa wudu. Jadi kalau niatnya membawa Al-Quran, haram membawa tanpa wudu. Tapi kalau niatnya membawa barang karena ikut Al-Qur'annya, artinya ada barang selain Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an, ada buku, ada pulpen, ada handuk misalnya. Anda bawa, niatnya ditanya, bawa apa? Bawa barang. Nah, bukan niatnya bawa Al-Qur'an. Maka membawanya tanpa wudu halal. Membawa loh ya, bukan memegang, membawa. Tapi kalau niatnya tidak jelas, anu Ustaz, apa dibawa? Pokoknya tas umum. Bagaimana? Tetap halal. Yang diharamkan kalau ditanya apa kau bawa Al-Quran. Kalau dia niatkan membawa Al-Quran, haram hukumnya. Paham ya di sini ya? Paham di sini? Jadi kalau Anda bawa barang-barang, biasanya Anda pergi luar kota, atau Anda pergi sekolah, atau Anda pergi belajar, lalu ada Al-Quran di tas, luar kota juga koper ada, pulang kampung misalnya ada Al-Qurannya Anda bawa, sedangkan di bandara kadang kentut, ya? Anda kan batal wudu membawa koper ada Qur'annya, halal hukumnya. Selama niatnya bukan bawa Al-Qur'an, tapi niat bawa barang, Al-Qur'annya ikut. Ingat gitu ya, insyaAllah. Nah, itulah tadi empat yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Muhammad, silahkan. Tetap tidak boleh. Pakai pengalas, iya. Pakai pengalas, lalu tidak ada wudhu. Pakai sapu tangan. Lalu dipegang Al-Quran, tidak ada wudhu. Sama. Yang boleh itu begini. Anda mau membalik Al-Quran, malas ambil air wudhu, pakai kayu lidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hal memberi lagi. Hah, begitu ini namanya al-malasu al-kutub. Jadi enggak mau pergi ambil wudu tapi pakai sab lidi. Nah, ini boleh ini. Atau lagi tidak ada wudu disuruh orang, balikkan Al-Qur'an dulu. Baru yang balik anak kecil. Anak kecil yang sekiranya belum balik. Sekiranya belum balik. Dia pegang Al-Qur'an tidak ada wudu, dimaafkan dalam syariat kan. Tapi sebaiknya anak kecil itu diajari dari kecil. Seperti kalau Utsman yang masih kecil ya, 6 tahun, 7 tahun mungkin, kalau dia pegang Al-Quran, belum diharamkan dalam syariat. Menurut Imam Rombi. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Ya. Membaca Al-Quran tidak diharamkan dalam syariat jika tanpa wudu. Dalam masalah. Yang diharamkan itu empat. Sholat, tawaf, megang Quran, dan membawanya. Tapi kalau membaca, bebas. Anda tanpa wudu baca Al-Quran, pahalanya 50 bagi gini-gini. Barang siapa, dalam hadis ya, barang siapa yang membaca Al-Quran disertai wudu, dia akan mendapatkan pahala tiap hurufnya 100. Kalau tidak ada wudu, 50. Ya, lebih tinggi. Ada? Kalau mau menghafal belum ambil air wudhu, Al-Qurannya dituliskan Belum bahasa Latin maksudnya. Bismillah, bismillah gitu ya. Nah, selama bukan bahasa Arab dalam masalah. Kalau bahasa Latin dalam masalah. Yang penting bukan bahasa Arab. Ya. Kalau baca doang. Baca doa tanpa wudu makruh, tapi tidak diharamkan. Ada orang baca doa tanpa wudu makruh, tidak diharamkan. Artinya baca Quran saja tidak diharamkan, apalagi baca doa, cuma makruh. Ya, makruh. Nah, hanya saja ulama mengatakan kalau baca doa itu tidak harus memang memakai wudu, tapi dianjurkan karena mau berbicara kepada pencipta alam semesta. Itu kan doa dihukumi berbicara. Iya. Anda minta uang sama teman atau sama orang tua kan berbicara, minta kuasa. Sama dengan Allah. Ya Allah, atini fulusan katsiran ya Allah. La tu'ti jironina. Ya Allah, kasih uang saya banyak yang dikasih teman-temanku. Saya mau ya Allah, tetanggaku yang dikasih. Ya, misalnya. Doanya Bujahal itu. Katanya Abu Jahal, kenapa? Di anak idat aksar minal agniya ta'ab jidda ya Allah. Kalau banyak orang gila, susah juga ya Allah. Nah, sampai mau kerja, sampai mau. Ada pertanyaan? Hah? Oh, itu nanti, minggu depan. Orang kena hadas besar, kalau tidak punya wudu, diharamkan empat perkara. Sholat, tawaf, memegang Al-Quran, dan membawanya. Tapi kalau hadas besar atau junub, diharamkan 6 perkara. Apakah 6 perkara itu? Minggu depan. Ya, minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Ah, sekedar penyampaian, tolong ya, di antara kita semua, tolong jangan ada yang golput kalau pemilihan nanti. Ya, jangan golput, tolong jangan golput. Kenapa? Tindakan golput itu tindakan tidak mau menyelamatkan umat. Anda kan niat menyelamatkan umat. Anda pilih yang terbaik gitu. Ustaz, kalau saya salah pilih, yang penting sudah berusaha dimaafkan oleh syariat. Yang Anda pilih pertama, haram memilih caleg yang non-muslim. Atau Anda kok kepribadiannya jelek. Begitu juga wakil presiden yang non-muslim, contohnya Heri Tanu, haram. Ya, sudah mutlak ya. Sudah mutlak. Nah. Gimana memilih yang sedang kampanye waktu Anda masih kampanye? Siapa yang paling penting? Yang baik imam masjid kita pilih. Karena masjid kita pilih. Jawabannya jawabannya begini. Perhatikan. Kalau seandainya masih asar lalu dia masih kampanye, bingung apakah dia orangnya baik atau tidak. Pokoknya saya tidak mau menjelaskan siapa yang Anda pilih ya. Karena saya tidak mau menerima sogokan. Kalau saya menerima sogokan, saya cukup mengatakan pilih partai ini, nomor ini. Itu berarti saya terima. Saya cuma menyampaikan, siapapun yang Anda pilih, pilih yang beriman, dekat agamanya, ajarannya ahli sunnah wal jamaah itu saja. Nah, masalah Anda pilih siapa, ya terserah. Saya tidak mau jelaskan. Nah. Gimana kalau pilih habis saja? Kalau saya jadi caleg, jangan panggil lagi saya Ustaz. Ya, panggil habis. Kalau ada ustaz mencalonkan diri jadi caleg itu haknya dia cuman ada satu cumannya. Kalau Anda cinta itu ustaz, selamatkan dia, itu saja. Tahu maksudnya selamatkan dia. Ustaz tidak mengatakan jangan pilih. Selamatkan dia karena kalau dia masuk politik rusak nanti di dalam. Menghalalkan segala cara. Nah ya, jadi selamatkan dia itu saja. Ayo kita lanjutkan. Kalau bicara pemilihan ini semangat semua. Ya, semuanya jangan dibahas lagi. Yang penting, tolong jangan golput. Itu saja. Ini amanah dari Ustaz Taufik ya. Jangan golput. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Abi Sir'ah. Bikal Salafsin Al-Mumhalah. Wafat Uqbah bin Harith. Allah Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu qol. Ini Uqbah bin Harith adalah salah satu sahabat yang terkenal penampilannya sangat miskin. Orangnya di antara sahabat juga termasuk sahabat yang miskin. Tapi heboh di kalangan sahabat kalau dia itu kaya. Heboh di kalangan sahabat kalau dia itu kan? Tahu kenapa? Karena tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Bilang, saya ini susah. Saya ini begini. Jadi heboh kalau dia ini banyak uang. Karena tidak pernah mengeluh, diam aja. Banyak sedikit, senyum. Banyak-banyak, bagi. Susah senyum dia. Karena ada kadang-kadang itu kalau ngeliat teman, senyumnya lain, oh banyak di kantornya 200 ribu nih. Senyumnya lain. Kalau senyumnya agak tekan, oh 200 ribu uangnya. Jalannya juga lain, paham gak? Nah, ini sahabat apa? Sangat menutupi kekurangannya kepada sesama manusia. Dia mengatakan begini, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Betapa bodohnya saya menampakkan kekurangan sesama manusia, harga diri saya jatuh, Allah pun tidak cinta kepada saya. Tapi kalau saya menampakkan kekurangan sama Allah, maka derajat saya bertambah dan Allah mengabulkan doa saya. Nah itulah. Jadi Anda boleh ngeluh sama Allah, ya Allah, banyak rezeki ku kasih ya Allah, tapi saya butuh yang banyak, tambahkan rezeki. Ngeluh sama Allah. Ya Allah, tetanggaku sudah kawin, saya belum kawin ini. Boleh mengeluh, tapi sama Allah ya. Sama Allah, sekali-sekali sama ibu juga sampaikan. Berikutnya. Qal, berkata ini siapa? Ibn Harith. Apa dia katakan? Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Asr. Aku salat di belakangnya Nabi. Waktu itu di Madinah, sholat asar. Ya, sholat itu juga masjidnya beda-beda. Kalau di Masjidil Haram, sholat sekali sama dengan sholat 100.000 kali di tempat lain. Kalau di Masjid Madinah, sama dengan sholat 1.000 kali di tempat lain. Kalau di Masjidil Aqsa atau Palestina, sama dengan 100 kali sholat di tempat lain. Berarti ulama sudah sepakat masjid yang paling mulia, Mekah, lalu kedua Madinah, lalu ketiga Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Tapi tempatnya para nabi terbanyak ada di Palestina. Di Palestina. Yaitu di zaman Bani Israel. Ini sholat asar bersama nabi di Madinah. Di Madinah. Fasallaman, summa qoma masri'an. Nabi, sewaktu itu sholat asar, mimpin asar. Kebiasaannya nabi kalau sudah sholat, tidak langsung berdiri, berzikir. Berzikir kepada Allah, tapi tidak berzikir secara umum kayak Indonesia. Subhanallah. Alik-alik masuk, yang nggak tahu alik masuk alik. Waalaikumsalam. Makruh mengucapkan salam dalam majelis. Ya. Alik, kalau alik nggak makruh. Yang lain makruh insyaallah. Jadi apa? Tolong diperhatikan tadi sampai mana tadi? Ya Allah ya sorry. Oh iya, kalau Indonesia imam itu memimpin, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kan gitu ya. Kenapa? Karena itu diamalkan oleh Wali Songo sewaktu pertama kali datang ke Indonesia. Kenapa Wali Songo mengamalkan seperti itu? Karena supaya mengajarkan makmum tata cara berzikir. Ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika ila rabbi anta maulana subhanallah. Diajari. Akhirnya makmum terbiasa. Itu memang perbuatan bid'ah. Karena di zamannya Rasul tidak ada seperti itu. Zamannya Rasul setelah salam masing-masing diam. Kenapa? Sahabat sudah tahu caranya berzikir. Rasulullah sudah tahu caranya berzikir. Tapi kalau di Indonesia mau anda diam. Orang-orang awam banyak tidak tahu. Maka malah kalau imam diam cenderung makmum langsung berzikir. Tapi kita di sunnah dianjurkan untuk memimpin zikir bagi imam supaya makmum contoh. Tapi ini Rasul sewaktu selesai sholat asar tidak berzikir. Padahal tidak pernah Rasul setelah asar langsung berdiri, tidak pernah. Pasti berzikir. Kata sahabat, aku kalau melihat Rasulullah selesai sholat nanti 10 menit baru berdiri dari tempatnya karena berzikir kepada Allah. Tapi tidak lama ya 10 menit karena banyak kegiatannya Rasulullah. Tapi apa ini? Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi langsung berdiri. Seumur hidup tidak pernah Nabi langsung berdiri. Berdiri langsung Nabi. Ya, mazri'an, cepat-cepat Nabi. Fatahatta'ah rikobanas. Dia langkai pundaknya manusia. Jadi, sahabat-sahabat semua yang ada di belakang, dia langkai, lewat Nabi. Nah, langkai. Tapi permisi, semua ridho dilakai sama Nabi. Kalau Anda jangan dipraktekkan ya. Ini Nabi. Kalau Nabi lakai orang, orang senang. Kalau Anda lakai orang, ada orang kip. Lalu apa? Ila ba'dil hujran nisa'ihi. Dia pergi ke rumah salah satu istrinya atau ke rumahnya. Ya, dia ke rumahnya istrinya. Insyaallah riwayat ini mengatakan istrinya Sayyidatuna Aisyah. Dia pergi kenapa? Fafazi an-nas min sir'ati. Semua sahabat kepikiran, ada apa kasihan Nabi ini pergi cepat ini. Biasanya Nabi berzikir, tiba-tiba Nabi langsung pulang. Kira-kira ada apa ini? Jangan-jangan turun ayat lagi ini mengancam kita semua. Lalu apa? Fakharaja alaihim. Setelah Nabi pergi ke kamar istrinya, Nabi keluar. Keluar dari rumah. Karena rumahnya Nabi dekat dengan Masjid Madinah. Ya, rumahnya Nabi kan bersebelahan sama Masjid Madinah. Setelah Nabi keluar, Fara'a annahum qad ajibu min sur'ati. Nabi melihat semua sahabat kaget. Kenapa Nabi ini, kenapa sahabat ini tak kajenah? Kaget itu melamun. Kayak apa ya? Bengong gitu. Kenapa kalian bengong semua kaget? Lalu Nabi menjelaskan, sahabat, sebenarnya begini. Maaf ya, sahabat dulu bertanya, ya Rasulullah, ayu syekh, ada apa ya Rasul? Masa setelah sholat kamu tidak berzikir? Engkau langsung pergi ke kamar istrimu, lalu tak lama kamu keluar, ada apa? Dia Rasulullah menjawab, qul zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa'amartu bikismati. Ya Allah, Nabi menjelaskan, aku mengingat sesuatu, ada sepotong emas di rumahku, ada di bawah bantalku, kata Rasulullah. Sepotong emas ada di bawah bantalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau sekarang uang, kan dulu dinar. Ada uang di bawah bantalku, kata Nabi. Lalu aku ingat setelah sholat, saya tidak mau gara-gara itu uang saya lambat masuk surga. Sehingga saya menyuruh sahabat bagikan itu uang cepat, karena saya tidak mau tidur kalau ada uang 1 rupiah di dalam rumah saya. Nah itu tidak bisa dipraktekkan ya. Ini tidak bisa dipraktekkan. Nabi tidak mau ada 1 rupiah yang bisa menghalangi dia masuk surga. Kenapa? Karena ingat ya, Nabi yang paling lambat masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman yang terkaya. Perbedaan antara Nabi Sulaiman dengan Nabi lain itu 500 tahun jaraknya. Jadi Nabi lain dulu masuk, setelah itu 500 tahun baru Nabi Sulaiman. Kenapa? Hartanya dihisab oleh Allah dengan 2 pertanyaan. Dari mana kau dapatkan dan kau apakan? Biar Nabi dihisab. Apalagi bukan Nabi. Nah sekarang, Masya Allah. Nah, kita lihat sendiri ya. Nabi itu tidak mau tidur. Ya Allah, langsung dia bagikan hartanya semua. Tapi ingat, jangan berarti Anda tidak mau jadi orang kaya, keliru. Jadi orang kaya itu bukan larangan. Yang dilarang itu jadi orang kaya yang pelit. Begini loh. Malah ada riwayat, tolong diperhatikan dulu sebelum saya lanjut hadis. Ada riwayat, ada nanti 3 golongan, ada 4 golongan, tabe, perhatikan. Yang pertama, orang naik haji mabrur, hajinya mabrur. Yang kedua mati syahid. Yang ketiga ulama. Yang keempat kaya dermawan. Haji mabrur lari mau masuk masjid. Ditanya sama malaikat penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan. Kenapa kau lari menuju masjid? Apa menuju surga? Apa yang membuat kau yakin masuk surga? Kata orang haji mabrur, saya pernah mendengarkan hadis Rasul, barang siapa yang hajinya mabrur dijamin masuk surga. Lalu ditanya, siapa yang sampaikan? Ulama. Berarti mundur kau, ulama dulu baru kau. Lalu maju orang mati syahid. Kenapa kau mau masuk surga? Saya disampaikan dalam hadis. Siapa yang mati syahid dijamin masuk surga. Siapa yang sampaikan? Ulama. Mundur dulu. Nah, ulama lagi ya duluan. Datang ulama yang mengamalkan ilmunya kata Allah. Begitu mau masuk surga ditanya, kenapa kau mau masuk surga? Saya ulama yang mengamalkan ilmu kata Allah. Sesuai hadis Rasul dijamin masuk surga. Apa pertanyaan dari Allah? siapa yang membantumu di dunia? Balik, perhatikan. Siapa yang membantumu di dunia? Apa jawabannya? Orang kaya dermawan. Kalau begitu orang kaya dermawan dulu, baru ulama, baru orang mati syahid dan haji mabrur. Apa maksudnya? Harta juga bisa mempercepat kalau digunakan untuk di jalan Allah. Ya, ingat itu. Nabi tidak mau begitu juga ya. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin umrah kuntu khalaftu fi baiti tibran min sadaqah faqaristu an ubayyitah. Nabi mengatakan dalam sabdanya, Nabi bersabda, saya meninggalkan separuh dari hartaku, ada sedikit, dan saya tidak mau tidur kecuali menyedekahkan semuanya di jalan Allah. Nabi punya karakter hidup persis burung merpati. Tahu burung? Burung itu kalau terbang, sarangnya kosong makanan, pergi makan, kenyang, pulang. Tidak ada sejarah burung bawa makanan pergi sarangnya untuk besok, tidak ada. Burung keluar makan kenyang, pulang kosong di rumahnya, besok pagi lagi keluar, tawakalnya sangat tinggi. Tapi itu Rasulullah. Kalau kita tidak dilarang menabung. Kenapa? Tergantung niat Anda masing-masing. Kalau niat Anda sekedar dunia, perbanyaklah sodako. Tapi kalau niat Anda urusan agama, memang dianjurkan menabung daripada meminta bantuan orang lain. Paham ya? Paham itu. Jadi Habib, kenapa tosik kita Habib itu? Saya daripada ngemis, lebih baik saya bantu diri saya. Itu aja. Alhamdulillah. Belum pernah Habib Hussein keliling bawa donatur kan? Bawa donatur. Atau taruh celengan di majelis belum pernah ya? Alhamdulillah. Kenapa? Itulah kita berusaha untuk menjalankan majelis karena Allah. Coba perhatikan dulu. Di sini juga hadis Nabi menjelaskan supaya kita itu menyelesaikan perkara yang bisa menghalangi kita masuk surga. Di antaranya apa? Mungkin pernah kita menyakiti hati orang. Jangan ditunda minta maaf. Nabi itu meninggalkan zikirnya setelah sholat. Kenapa? Karena Nabi tidak mau ketinggalan hartanya yang bisa memperlambat dirinya masuk surga. Apapun itu. Apakah pernah kita ambil uangnya orang belum dikembalikan? Atau pernah kita sakiti orang? Atau pernah kita caci orang lalu belum meminta maaf? Cepat minta maaf. Cepat selesaikan. Jangan sampai Anda mati dan hal itu menghalangi Anda masuk surga. Ingat ya, hati-hati. Ada pernah satu anak datang sama saya, Ustaz, kenapa? Pernah saya ambil permainannya temanku waktu kecil, kelas 2 SD. Apa itu yang ditarik baru terbang itu baling-baling itu? Ada talinya itu, diterbang baling. Nah itu. Ya, bahasa jawabannya itu. Saya tanya, di mana sekarang temanmu? Dia jawab, di Latih Mojong. Ini anaknya Haji Saidi. Di mana sekarang temanmu? Di Latimojong. Saya bilang, saya antar kau di Latimojong. Saya antar di Latimojong, ketemu temannya, dia kasih 10 ribu. Tabek, ini pernah mainanmu waktu kecil saya ambil. Kenapa? Ini anak kecil, tidak mau menjalani hidupnya kalau ada satu mainannya, anak temannya pernah diambil. Begitu juga kita. Mungkin pernah kita sakiti orang, kita ingat-ingat ini pernah bukan datuk ini berupa, minta maaf. Nah, pernah saya tampar ini, pernah saya curi barangnya ini, ya. Selesaikan memang nih. Hati-hati, orang yang bangkrut di hari kiamat, siapa? Bukan orang yang tidak punya uang, tapi orang yang pahalanya habis, gara-gara diambil oleh Allah untuk membayar kedolimannya di dunia. Contoh, gini. Si A dan si B. Si A banyak menyakiti si B. Ini si A misalnya. Misalnya namanya, kita kasih nama ya, Parjo misalnya. Ini Parjo disidang oleh Allah. Ya Allah, ini Parjo banyak pahalanya. Tapi Allah mengatakan, tunggu dulu. Tanya, siapa yang pernah kau sakiti Parjo? Datang orang, ya Allah saya pernah disakiti Parjo. Pahalanya Parjo dikasih ke orang. Ya Allah saya disakiti lagi sama Parjo, diambil lagi. Ya Allah pernah saya barangku dicuri, diambil lagi. Ya Allah, utangnya belum nabayar waktu hidupnya, diambil lagi pahalanya. Ini diambil lagi pahalanya. Sampai habis pahalanya Parjo, datang lagi orang. Ya Allah, pernahkah juga rasa gini? Malaikat mengatakan, ya Allah, habis nih pahalanya Parjo. Lalu Allah mengatakan, gampang. Dosanya itu orang yang pernah disakiti, kasihkan Parjo. Jadi, selain pahalanya habis, dosanya orang malah menambah dosa. Itulah hati-hati, jangan pernah mau menyakiti orang lain atau punya takut paham kepada orang lain sebelum meninggal dunia. Ingat ya, na'udzubillah imin. Sebagai tambahan, itu juga gambaran. Gambaran Nabi pribadi, ya. Nabi pernah mengatakan, ana wa ahli la yalik minad dunia. Saya dan ahlul bait tidak pantas bagi dunia. Yang dimaksud ahlul baitnya Rasul, yaitu Fatimah Zahra yang akhos, Sayyidina Ali dan anak Hasan wal Husain. Pernah satu kali Sayyidina, jadi ahlul bait itu ada tiga ya. Pertama ahlul bait secara khususnya khusus, yaitu Fatimah, Ali, Hasan wal Husain. Ada lagi ahlul bait secara khusus. Siapa itu? Keturunan yang turun daripada Hasan wal Husain. Yang berikutnya ada lagi ahlul bait secara umum. Siapa ahlul bait secara umum? Semua umatnya Nabi Muhammad yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi makanya kalau ada selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad, maka umat yang taat dapat kepercik pahala daripada berkah selawat. Nah ini kita jelaskan dulu. Pernah satu kali Sayyidatuna Fatimah tidak didatangi rumahnya oleh Rasul 3 hari berturut-turut. Sehingga Fatimah kepikiran, kenapa rumahku tidak didatangi oleh Rasulullah? Padahal Rasulullah itu tiap hari datang ke rumah anaknya Fatimah Az-Zahra. Akhirnya Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini memanggil sahabat. Wahai sahabat, tolong sampaikan sama Rasul. Kenapa Rasulullah ayahku tidak mau datang ke rumahku? Lalu ini sahabat menyampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada pesan daripada anakku yang tercinta. Kenapa kamu tidak mau datang ke rumahnya anak? Kenapa engkau, ya Rasulullah, tidak mau datang ke rumah anakmu yang tercinta Fatimah Az-Zahra? Apa jawab daripada Rasulullah? Sampaikan kepada Fatimah anakku, saya tidak datang ke rumahnya gara-gara di rumahnya ada gorden baru dan cincin perak di tangannya. Kalau dia sudah jual itu gorden barunya dan cincin perak di tangannya, maka saya akan datang ke rumahnya Fatimah Az-Zahra. Lihat, Rasulullah tidak mau mendatangi rumah anaknya gara-gara anaknya cuma beli gorden baru dan cincin perak, bukan emas. Akhirnya Fatimah, anaknya Rasulullah, membuka itu gorden barunya, dia jual, lalu cincin peraknya dia lepas, dia jual, lalu tidak lama kemudian datanglah Rasulullah di rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ini satu dalil bahwa Rasulullah menyatakan dunia itu bukanlah kesempurnaan. Pribadi Rasulullah dengan keluarganya tidak menghendaki dunia. Ingat ya, semenjak Allah ciptakan dunia, Allah tidak pernah melihat dunia. Allah tidak pernah melihat dunia. Ingat itu. Ini pertanda dunia itu hina di mata Allah. Bahkan dalam hadis, ad-dunya mal'una wa ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah dan segala apa yang di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah. Jadi kalau kita termasuk orang yang lupa kepada Allah, kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah sebagaimana dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sewaktu meninggal dunia, tidak ada warisan satupun yang dia tinggalkan kecuali satu. Warisannya Rasulullah, coba dengarkan. Warisannya Rasulullah cuma tanah padat dan pedangnya Rasulullah. Tapi itu tanah padat sudah diwakafkan untuk orang-orang muslim. Ada tanahnya Rasulullah, dia wakafkan untuk orang-orang miskin. Jadi dia bilang, semua keuntungan daripada kurma ini saya hadiahkan untuk orang miskin sebelum wafatnya Rasulullah. Lalu apa? Warisannya Rasulullah tidak ada kecuali satu buah pedang. Pernah satu kali Bilal berteriak di atas Ka'bah, datanglah semua ke rumah Rasulullah, datanglah semua ke rumah Rasulullah. Maaf, ini teriak di Madinah. Maaf ya, teriak di Madinah. Datanglah semua ke sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena mau menunggu bagian warisan daripada Rasulullah. Ternyata sewaktu datang, yang dia lihat cuma pedang. Pedangnya Rasulullah. Apakah itu? Itulah warisan Rasulullah. Cuma satu warisannya Rasulullah. Di pedang itu, waktu dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar, tertuliskan apa tulisan dari pedangnya Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengukir ya. Rasulullah mengukir supaya jadi kenang-kenangan ketika dia wafatnya. Ya Allah. Apa yang tertulis? Jika ada seseorang berbuat jelek kepada kamu, maka balaslah dengan kebaikan. Itu wasiatnya Rasulullah. Sebelum Rasulullah ditanam di kubur, Rasulullah berwasiat dalam pedangnya. Jika ada seseorang berbuat jelek kepada kamu, ada orang dolimi kau, balasku dengan kebaikan. Itu permintaannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaatnya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kita baca dulu ini. Nah, zikir seperti biasanya.